Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang, Bandung, ataupun para pendengar Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai pada bab ma yuqra'u fi sholatil jenazah, apa yang dibaca dalam sholat jenazah. Cuma kemarin kita membahas tata cara sholat jenazah secara lengkap dari awal sampai akhir, tapi belum sempat membahas faidah-faidah dari hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab ini. Kita mulai dari pembahasan hadis pertama dari Abu Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Abu Abdurrahman, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jinazatin fahafidtu min du'aih wa huwa yaqul Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi min al khataya kama yunaqqa thawbal kama naqqaita thawbal abyadha min ad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al jannata wa a'idhu min adhabil qabr wa min adhabin nar hatta tamannaitu an akuna ana dhalikal mayyit." Kata Abu Abdurrahman Auf bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, salat mensolatkan jenazah, lalu aku menghafal doa yang beliau baca. Doa yang beliau baca adalah, "Ya Allah ampuni dia, Ya Allah rahmati dia, Ya Allah sehatkan dia, Ya Allah muliakan jamuan bagi dia, dan luaskan jalan masuknya, dan cucilah dia dengan air, salju, dan embun, dan bersihkan dia dari kesalahan-kesalahan sebagaimana engkau telah membersihkan pakaian putih dari kotoran, dan gantilah bagi dia rumah yang lebih baik daripada rumahnya, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, dan istri yang lebih baik daripada istrinya. Masukkan dia ke dalam surga dan lindungi dia dari azab kubur dan azab neraka. Itu doa yang dibaca. Lalu Auf bin Malik menyatakan, sampai aku berharap akulah si mayit tersebut. Karena menggiurkannya seluruh isi doa dalam sholat mayit ini yang sangat lengkap. Minta ampunan, dimintakan rahmat, dimintakan afiat, kemudian dimintakan hidangan, jamuan yang mulia, minta diluaskan di alam kuburnya, minta dicuci dengan air salju dan embun, minta dibersihkan dari kesalahan, minta diganti rumahnya dengan yang rumah yang lebih baik, keluarganya dengan keluarga yang lebih baik, istrinya dengan istri yang lebih baik, minta surga, minta dibebaskan dari azab kubur dan azab neraka. Ada 13 poin permintaan doa Nabi bagi si mayit. Lengkap semua sudah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini Syekh Salim menjelaskan setidaknya ada 6 faedah. Faedah pertama, yang bagi al-hirsu ala hifdil ilmi wa akhdihi min ahlihi wa tablighihi linnas. Pertama, hendaklah bersemangat untuk menghafalkan ilmu dan mengambil ilmu itu dari ahlinya dan menyampaikan ilmu itu kepada manusia. Ini Auf bin Malik hanya sekali dengar doa sholat jenazah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi langsung hafal. Hafal, kemudian disampaikan kepada manusia. Sampai kita pun tahu. Ini yang pertama. Kedua, as-salatu alal mayyit huwa istighathatu billah ayyarhamahu wa ayyatajawaza anhu. Kedua, sholat mayit itu isinya adalah permohonan kepada Allah agar Allah merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya. Itu cukup bagi manusia. Diberi rahmat, pahala, diampuni dosa, cukup itu. Apalagi di MLMLI 13 poin yang tadi dijelaskan. Ketiga, jawazu tatahur bil ma'i wa thalji wal barad. Dari aspek fikih, hadis ini pun mengisyaratkan dibolehkannya bersuci dengan air, dengan salju, dan dengan embun. Baik bersuci tersebut adalah wudu ataupun bersuci dari najis, membersihkan najis. Umpamanya tangan kita kena najis, baik kena kotoran orang atau kena kencing anak kecil. Boleh dengan embun, boleh dengan air, boleh kalau ada salju, salju ditaplokkan, ditaplokkan ke tangan yang kena najis tadi. Dibolehkan. Paling nyecek tiis, paling baal gitu ya. Kalau dengan apa? Dengan salju. Tapi tiga-tiganya boleh dijadikan sebagai alat bersuci. Keempat, fadlu athyabil abyad ala ghairiha wa annaha tadullu ala naqa wa safa. Hadis ini pun menjelaskan keutamaan pakaian putih dibanding pakaian lainnya. Pakaian lain tidak haram. Pakaian lain tidak makruh. Mubah boleh saja. Tapi dengan pakaian putih lebih utama karena menunjukkan bersih dan sucinya, bersih dan juga menciptakan suasana yang menyegarkan, yang menyenangkan. Orang ya biasanya kalau pakai putih kesannya lebih fresh daripada pakai yang warnanya agak gelap. Udah kulitnya gelap, pakai pakaian warna gelap, tengah malam lagi. Ketika dia nyengir, cuma giginya yang kelihatan. Tapi kalau umpamanya seorang yang warna kulitnya gelap terus memakai pakaian putih agak ngejreng meesan. Oleh karena itulah maka Nabi alaihi salatu wasalam lebih menyukai pakaian warna putih dan memerintahkan dengan perintah yang nadanya anjuran untuk memakai pakaian putih. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengkafani jenazah dengan pakaian putih juga. Karena itulah seafdal-afdal pakaian. Kelima, itsbatu adzabil qabr. Hadis ini menetapkan adanya azab kubur. Sebab Nabi berlindung dari apa? Dari azab kubur. Dan hadis tentang azab kubur ini mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi itu artinya hadis ini yang menjelaskan azab kubur banyak. Lafadznya berbeda-beda, tapi maknanya sama, menjelaskan adanya azab kubur. Di antaranya isi doa mendoakan jenazah yang sedang disolatkan. Wa'idhu min adzabil qabr wa adzabin nar. Selamatkan dia dari azab kubur dan azab neraka. Menunjukkan azab kubur itu ada. Kalau tidak ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan berlindung dari azab kubur. Nabi juga tidak akan memintakan perlindungan dari azab kubur bagi si mayit yang disolatkan. Ini ditekankan karena ada sebagian kaum muslimin yang mengingkari adanya azab kubur atas dasar logika. Kata mereka, apanya yang diazab kalau badannya sudah hancur? Kalau hanya ruhnya saja, ruh enggak punya rasa, enggak bisa. Katanya itu pakai akal dia. Terus tuh, lihat orang yang sudah dikuburkan, orang kafir. Katanya dalam hadis seluruh tulang belulangnya apa? Remuk, digencet oleh tanah yang menghimpitnya. Sekarang dikubur orang kafir, besoknya digali. Utuh, berarti enggak ada azab kubur. Logika juga. Terus kalau azab kubur sudah ada, padahal hisab belum ada, enggak adil dong Allah. Hisabnya kapan? Di akhirat. Kok dihisab belum tapi diazab sudah, enggak adil. Jadi logika yang dia pakai untuk menolak adanya azab kubur. Untuk mengedepankan aspek logika, dia harus sampai menolak lebih dari 45 hadis sahih tentang azab kubur hanya karena logika. Dia harus mentakwil banyak ayat yang menceritakan tentang adanya azab kubur. Dan ini risiko yang tidak kecil. Oleh karena itulah maka orang yang seperti ini, orang yang sudah mendahului Allah dan Rasulnya, dalam arti lebih mengemukakan fikirannya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu terlarang. Al-Hujurat ayat 1 dan ayat 2 melarang secara tegas hal itu. Ya ayuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Salah satu makna mendahului Allah dan Rasulnya adalah lebih mengedepankan rasio dan akal dia daripada Quran dan Sunnah. Dalam ayat keduanya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Rasul. Isi omongannya benar, tapi nadanya lebih tinggi di atas nada suara Nabi. Isinya benar, cuma nada suaranya lebih tinggi. Ini terlarang. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Apa ancamannya? Di akhir ayat disebutkan antah batu a'malukum wa antum la tash'urun. Nanti batal semua amal-amal kamu tanpa kamu sadari. Pahala-pahalanya itu terhapus. Gara-gara apa? Gara-gara meninggikan suara di atas suara Nabi walaupun isi omongannya benar. Dan itu kelancangan yang paling rendah kepada Nabi. Apalagi kalau lebih dari itu, umpamanya omongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk hadis ditolak, omongan sendiri yang bersumber dari pikirannya kemudian diprioritaskan, dinomorsatukan. Dia menolak ucapan Nabi oleh pikirannya sendiri. Ini kadar dosanya lebih besar daripada ngagorowok tadi, daripada berteriak di atas suara Nabi, ya. Oleh karena itu, betul nada bicara bisa nyentuh. Apa nyentuh itu? Bisa menyakiti perasaan orang. Nada bicara. Tapi yang lebih nyentuh lagi adalah isi omongan yang nyelekit walaupun nadanya lelei. Lelei itu apa? Santun. Coba umpamanya seseorang berkata kepada kita isi perkataannya benar, tapi tinggi. Kamu mah pinter euy gitu. Kamu mah kasep pisan. Isinya sih memuji kita, tapi nadanya itu kurang enak, enggak enak ya. Nah, sekarang bandingkan. Nadanya sopan, santun, tapi isinya nyelekit. Dah salira mah atuh goreng patut pisan, pika sebelen, siga monyet. Mana yang lebih nyentuh? Isinya, iya, walaupun lembut. Nah, kamu menyebelinnya luar biasa. Kalau mampunya pingin nyekek sampai mati. Tapi nadanya sopan gitu ya. Nadanya santun, lembut. Tapi isinya nyelekit, ya. Maka isi lebih nyelekit daripada nada. Jadi azab kubur itu ada. Dijelaskan dalam ayat Al-Quran, dijelaskan dalam hadis yang derajatnya mencapai mutawatir maknawi. Maka wajib kita meyakini adanya azab kubur dan berlindung darinya kepada Allah Azza wa Jalla. Poin terakhir dari hadis ini maksudnya. Ngajinya baru pembukaan. Jawazu tamannir rajul ayyakuna badla dhalikal mayyit lima yata'arradu lahu min khairi du'ail maqbul. Dibolehkannya seseorang mengangan-angankan menjadi mayyit karena menginginkan doa kebaikan yang diterima, karena yang berdoanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, isi doanya bagus. Boleh mengangan-angankan menjadi mayit dalam posisi-posisi tertentu. Tidak hanya ini. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah di awal-awal kitab tersebut menjelaskan larangan meminta mati. Karena Nabi SAW melarang itu dalam banyak hadis. Kecuali ada beberapa kecualian yang dibolehkan kita berdoa meminta mati dalam posisi-posisi tertentu. Seperti umpamanya khawatir kalau hidup terus itu bisa terjerumus ke dalam kebinasaan, akidahnya bisa tergadai, dia meyakini imannya lemah, sementara godaan begitu dahsyat di lingkungan sekitar gitu ya. Kalau hidup panjang bahaya, bisa terjerumus ke dalam syirik, kufur, bidah, maksiat yang besar gitu. Ah, daripada begitu meminta mati kepada Allah. Itu boleh. Karena dalam rangka apa? Mempertahankan agamanya. Daripada nanti matinya dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan bergelimang dosa. Minta matinya bukan karena aral terhadap kesulitan hidup yang dialami, bukan. Nah, salah satu yang dibolehkan untuk meminta mati karena menginginkan kebaikan setelah mati. Seperti orang ya menginginkan mati di dalam jihad. Dia sebelum jihad esok malamnya berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau biarkan aku pulang dengan selamat dari medan perang ini. Jadikan aku orang yang pertama kali syahid di medan perang ini." Dia berdoa begitu karena menginginkan keutamaan mati syahid. Boleh. Bukan karena aral, "Ya Allah, matikan saya dalam perang ini." Sebab kalau enggak mati pulang langsung ada yang nagih. Banyak yang akan mengejar-ngejar saya untuk urusan hutang. Matikan. Nah, itu mah dosa besar. Karena keputusasaan ya. Salah satu di antara penyebab bolehnya meminta mati adalah karena mengetahui dan meyakini baiknya atau banyaknya kebaikan setelah mati. Contohnya dalam ayat, dalam hadis ini, Auf bin Malik sampai berdoa, "Aku berharap akulah yang menjadi mayit itu." Karena didoakan dengan 13 poin doa kebaikan dari Nabi SAW. Inilah hadis pertama dalam bab ini. Kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah juga dari Abu Qatadah, orang Arab bukan orang Tasik, dan Abu Ibrahim al-Ashhali, tiga orang sahabat ya radhiyallahu anhum. Abu Ibrahim al-Ashhali dari bapaknya, bapaknya juga seorang sahabat. Bapaknya siapa? Ibrahim al-Ashhali. Nabi SAW menyolatkan jenazah. Di dalam solatnya beliau berdoa, "Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahum minna faahihi ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu." Kata tiga sahabat, Abu Hurairah, Abu Qatadah, dan Abu Ibrahim al-Ashhali dari bapaknya, Nabi SAW ketika mensolatkan jenazah, beliau berdoa, "Ya Allah, ampuni bagi kami, baik yang masih hidup di kalangan kami ataupun yang sudah mati. Baik yang kecil ataupun yang dewasa. Baik laki-laki ataupun yang perempuan. Baik yang ada di hadapan kami ataupun yang ada di tempat jauh, ghaib. Syahidina, syahid itu yang kelihatan oleh kita. Yang gaib, yang tidak kelihatan tapi ada." Kenapa tidak kelihatan? Bukan berarti ngalengit, tapi berada di tempat lain yang jauh dari kita. Itu gaib. Saya tanya, gaib itu ada apa tidak? Ada. Tapi tidak terlihat karena berada di tempat lain. Jadi baik yang terlihat ataupun yang ada di tempat jauh. Jadi yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ampunan semua yang hidup ataupun yang mati, yang kecil ataupun yang dewasa, laki-laki ataupun perempuan, dan yang ada di sana ataupun yang adanya di tempat lain. Empat orang, ya. Allahumma ya Allah, man ahyaitahu minna faahihi alal Islam. Ya Allah, siapa saja orang yang ingin engkau hidupkan, maksudnya yang ingin engkau biarkan hidup belum dikehendaki kematiannya, maka hidupkan dia di atas Islam. Tapi siapa saja yang engkau kehendaki akan engkau wafatkan, maka wafatkan dia di atas iman. Beda ya. Kalau hidup, hidupkan dia di atas Islam. Kalau mati, matikan dia di atas iman. Islam dan iman dua-duanya disebut dalam satu konteks pembahasan. Walaupun kalimatnya berbeda, beda kalimat, tapi dalam satu konteks pembahasan. Apa maknanya kalau iman dan Islam dua-duanya disebut dalam satu konteks pembahasan, maka maknanya berbeda. Islam artinya hanya amalan-amalan zahir saja, iman artinya amalan-amalan batin saja. Tapi kalau dua-duanya bertemu, dua-duanya terpisah, afan, ini kan bertemu yang sedang dijelaskan. Kalau dua-duanya terpisah, iman disebut menyendiri, Islam disebut menyendiri, maka maknanya adalah sinonim. Maknanya sama, Islam maknanya iman, iman maknanya Islam. Tapi kalau dua-duanya bertemu dalam satu kalimat atau dalam satu konteks pembahasan, maka maknanya berbeda. Islam hanya amalan lahir dan iman hanya amalan batin. Nah, di sini kenapa matikan dia di atas Islam, hidupkan dia di atas Islam kalau engkau inginkan dia hidup. Kalau engkau inginkan dia mati, matikan di atas iman. Maknanya berkata umpamanya Al-Hafidh Ali Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul, karena ketika hidup wajib beramal secara zahir, salat, zakat, saum, haji, thalabul ilmi dan yang lain-lainnya. Adapun setelah mati dia tidak bisa beramal secara zahir. Yang bermanfaat hanyalah iman yang terus dibawa masuk. Oleh karena itu makna ya Allah, siapa saja engkau, ya orang yang engkau akan hidupkan, hidupkan dia di atas Islam, maknanya beri hidayah dia untuk mengamalkan ajaran Islam yang sehingga bisa mengamalkan amalan-amalan Islam yang zahir. Tapi siapa saja orang yang engkau inginkan kematiannya, matikan dia di atas iman, karena hanya iman yang terus dibawa masuk ke alam kubur. Adapun amalan zahir tidak bisa lagi dilakukan. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan halangi kami pahalanya. Wala taftina ba'dahu, dan janganlah engkau timpakan fitnah kepada kami setelahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga Abu Dawud, juga Al-Hakim. Kata Imam Al-Hakim, hadis Abu Hurairah ini sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Imam At-Tirmidzi, berkata Imam Al-Bukhari. Imam At-Tirmidzi ini muridnya Imam Bukhari, Imam Bukhari gurunya. Kata Imam At-Tirmidzi, Imam Bukhari telah berkata, as-sahhu riwayati hadzal hadis riwayat Al-Ashhali. Riwayat yang paling sahih ya dari hadis ini adalah riwayat Al-Ashhari. Kata Imam Bukhari juga, wa as-sahhu syai'in fil bab hadis Auf bin Malik. Dan hadis yang paling sahih dalam bab ini adalah hadis Auf bin Malik. Auf bin Malik itu yang tadi sudah kita terangkan dari hadis yang pertama. Hadis ini sahih, kata Syekh Salim, diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam sunannya, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Kata Al-Hakim, hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Dan disepakati pensahihan Al-Hakim ini oleh Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, dan wahwa kama qala, kata Syekh Salim. Dan memang hadis ini seperti yang dikatakan oleh kedua rawi hadis tadi, yaitu Al-Hakim dan Adz-Dzahabi. Ada setidaknya empat faedah yang bisa kita ambil. Pertama, jawazud du'a lil ahya wal amwat. Hadis ini menjelaskan dibolehkannya mendoakan kebaikan baik bagi yang hidup ataupun yang sudah mati. Mendoakan yang sudah mati menunjukkan bahwa doa orang yang hidup kepada orang yang sudah mati itu sampai. Walaupun tidak ada hubungan kekerabatan. Kita mensolatkan jenazah seseorang yang tidak kita kenal, baik selama hidupnya maupun setelah matinya, tiba-tiba sudah dibungkus saja oleh kain kafan, lalu kita ikut menyolatkan. Jangankan kerabat, jangankan keluarga, kenal juga enggak. Tapi kita mendoakan kebaikan. Maka itu disyariatkan. Kalau itu disyariatkan menunjukkan isi doanya ada faedahnya, ada manfaatnya bagi si mayit. Seandainya doa orang yang hidup tidak ada manfaatnya bagi orang yang sudah mati, ya, maka tidak mungkin ada doa bagi si mayit dalam sholat jenazah. Adanya doa kebaikan bagi si mayit dalam sholat jenazah menunjukkan doa orang yang masih hidup masih bermanfaat bagi orang yang sudah mati. Jadi faedah pertama, boleh mendoakan baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Tapi doanya doa kebaikan, jangan keburukan. Kedua, al khairu kulluhu ayyamutal mar'u 'alal iman wa iyyahya 'alal islam. Kebaikan seluruhnya berada pada apabila seseorang mati, keadaan terbaik ketika matinya adalah mati di atas iman, dan apabila dia hidup, kondisi terbaik ketika dia hidup adalah hidup di atas Islam. Ketika hidup dia Islam, ketika dia mati dia iman. Itu sebaik-baik keadaan. Makanya itu yang menjadi isi doa dalam sholat jenazah. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahihi alal Islam, wa man tawafaitahu minna fatawafahu alal iman. Faedah ketiga, istihbabu du'ail abdi ayyuslihallahu zahirahu wa batinahu wa ayyumitahu ala khairi halin. Ketiga, disunnahkan doa seorang hamba itu isinya adalah semoga Allah mensolehkan lahirnya atau batin seseorang, dan mendoakan kematian dalam sebaik-baik keadaan. Sebaik-baik keadaan mati ya iman. Sebaik-baik keadaan ketika hidup ya hidup di atas Islam. Maka itulah yang disunnahkan dari isi doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah bagi saudaranya. Terakhir yang keempat, at-tahdhiru min amnil mar'i 'ala nafsihi min adamil inqilab mimma huwa fihi min al-khair bal 'alaihi ayas 'ala Allah tsabat dauman 'ala al-iman. Hadis ini pun berisi tahdhir, warning, peringatan, wanti-wanti. Wanti-wanti dari apa? Wanti-wanti merasa aman tentang dirinya dari apa mamanya? Dari berubahnya dia yang asalnya dari kebaikan berubah menjadi keburukan. Kenapa? Dari mana pelajaran ini diperoleh? Dari isi doa, ya Allah, siapa saja yang Engkau matikan di antara kami, matikan dia di atas iman. Doa ini lahir karena apa? Karena khawatir. Sekarang ya kita berada di atas iman. Apakah menjamin gak sampai akhir hayat kita mati di atas iman? Kan gak menjamin. Tapi ada tapinya nih. Jangan salah paham. Kalau seseorang berdoa, ya Allah matikan saya nanti di atas iman, tidak menunjukkan bahwa sekarang ketika berdoa itu belum berada di atas iman. Bukan. Tapi maknanya kalau sekarang kita sudah berada di atas iman, lalu berdoa, ya Allah matikan saya di atas iman, artinya istiqomahkanlah saya di atas keimanan seperti sekarang sampai matinya. Sudah pernah juga saya singgung kalau umat Islam berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu bukan berarti kita sekarang masih tersesat, bukan. Tapi maknanya, kalau kita sudah berada di atas siratal mustaqim, maknanya istiqomahkan kami di atas siratal mustaqim ini sampai mati. Dan doa itu mengisyaratkan adanya kekhawatiran boa-boa gitu ya, jangan-jangan nanti di akhir hayat kita belot, waliyadzubillah. Karena apa? Pertama, karena Nabi SAW menjelaskan itu. Kedua, realita yang kita saksikan, yang kita dengar dalam sejarah kehidupan manusia, banyak orang yang masa mudanya giat ibadah, imannya kuat, masa mudanya itu dipenuhi dengan aktivitas yang bermanfaat, ibadah, iman, amal soleh. Tapi kok setelah apa namanya, setelah dewasa, setelah tua, setelah beranak pinak, setelah bermenantu dan bercucu gitu ya, kelihatan kendur tuh ibadahnya ya. Dan banyak yang matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan terlalu jauh-jauh mati. Banyak orang yang ketika masa mudanya aktif giat ibadah, mencari ilmu, dakwah, matanya terpelihara, tidak pernah melirik, menatap apa yang Allah haramkan untuk dilirik dan ditatap. Tahajudnya terpelihara, saum Senin Kamisnya terjaga, Al-Quran itu dibaca sehari satu juz, dawam terus begitu. Masa mudanya ketika bujang begitu. Kuliah iya kuliah, tapi di mana ada pengajian dia kejar. Dia termotivasi untuk selalu bangun malam, termotivasi untuk selalu saum di siang hari, termotivasi menghafalkan banyak ayat Al-Quran dan menghafalkan hadis juga, membaca secara dawam, rutin dan kontinu. Itu ketika bujang, ketika masih kuliah. Begitu lulus, dapat kerja. Yang tadinya celananya ngatung, jenggotnya panjang, masuk ke sana sudah mulai ada hambatan. Mulai dirapikan jenggotnya. Mulai turun itu celananya. Mulai yang biasanya sebelum adzan berkumandang dia sudah ada di masjid, ini ketika qomat sudah dikumandangkan masih di depan komputer. Mulai malamnya susah bangun, jangankan bangun malam untuk tahajud gitu ya. Ketika adzan subuh berkumandang pun masih berada di alam mimpi. Menurun tuh. Dia mengalami apa yang disebut dengan futur, degradasi iman, lemahnya iman. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah lama-lama menjadi seperti orang awam lagi gitu ya. Jenggotnya habis lagi dicukur, celananya ngarumbai lagi gitu ya. kemudian ngajinya gak pernah lagi. Itu belum mati loh, masih segar bugar. Tapi banyak poin ajaran Islam yang dulunya sudah nempel menancap kuat di dalam jiwanya runtuh luntur dari dirinya. Kalau itu dibiarkan, lama-lama khawatir di akhir hayat hilang sama sekali dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Ini dikhawatirkan. Makanya jangan merasa aman, tapi hendaklah meminta kepada Allah as-sabat, keistiqomahan, keteguhan di atas iman sehingga matinya pun di atas iman. Ayat menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Matinya sebagai seorang muslim. Matinya sebagai seorang muslim membawa konsekuensi. Apa konsekuensinya? Kalau ingin mati di atas Islam, selama hidup juga harus di atas Islam. Istiqamah di atas Islam. Sehingga matinya juga di atas Islam. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Man mata man asya 'ala syai'in mata 'alaih, wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaih." Siapa orang yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan mati di atas sesuatu itu pula. Siapa yang mati di atas sesuatu, maka dia akan dibangkitkan di atas sesuatu itu pula. Kalau orang hidup di atas Islam, dia akan mati di atas Islam. Dan kalau dia mati di atas Islam, kelak di akhirat dia akan dibangkitkan sebagai seorang muslim. Sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali mati sebagai seorang muslim. Maknanya hiduplah kalian selama kalian hidup di atas Islam, pegang teguh Islam, istiqamah di atas Islam, maka dijamin matinya pun akan di atas Islam pula. Jadi ini isyarat agar istiqamah. Salah satu agar kita istiqamah yang pernah kita bahas dalam bab kiat menggapai istiqamah, entah 3 entah 4 kali daurah yang juga belum tamat dan tidak ditamatkan gitu ya. Salah satu kiat agar kita istiqamah adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Minta semoga Allah beri hidayah agar kita istiqamah di atas iman, di atas sunnah, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Inilah hadis yang kedua. Hadis ketiga. Hadis ketiga ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a." Kata Rasulullah SAW, apabila kalian menyolatkan mayit, maka ikhlaskanlah doa baginya, bagi si mayit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga Imam Ibn Majah, juga Imam Ibn Hibban, juga Al-Baihaqi. Hadisnya hasan. Kenapa hasan tidak sahih? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi namanya Muhammad bin Ishaq, dia itu shadduq tapi mudallis, dan diriwayatkan secara mu'an'an. Mu'an'an itu meriwayatkan hadis dengan lafaz an. Umpamanya aku mendengar si fulan mengatakan demikian dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, pakai an. Hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan lafaz an, maka disebut hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an itu dhaif. Karena kalau umpamanya dari anu, dari belum tentu langsung. Dari mana kamu dapat itu dari si fulan? Dengar langsung enggak? Enggak. Terus kok bisa tahu begitu? Dari si fulan lagi, cuma si fulannya enggak disebut. Atau dengan cara lain yang tidak langsung. Tapi hadis ini ada syawahid, ada penguat dari beberapa jalur periwayatan yang lain sehingga menyebabkan hadis ini terangkat menjadi hadis yang hasan. Isinya kalau Nabi SAW, kata Nabi SAW, kalau kalian menyolatkan jenazah, ikhlaskan doa untuk si mayit. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, istihbabu du'a lil mayit bi ikhlasin wa huduri qalbin. Pertama, hadis ini menjelaskan disunnahkannya berdoa bagi si mayit secara ikhlas dan hadirnya hati. Maksud hadirnya hati, ada penghayatan oleh hati. Maksud hati hadir itu hatinya enggak jalan-jalan ke sana kemari. Enggak seperti umpama mulutnya berdoa, tapi hatinya itu ingat ke mall, ingat ke pekerjaan, ingat ke futsal, ingat ke lapangan olahraga yang jadi hobi kita. Ah, itu enggak, hatinya enggak ikut hadir, hatinya enggak ikut berdoa. Yang berdoanya hanya apa? Hanya mulut. Tidak ada penghayatan. Jadi ikhlaskan dalam berdoa dan hayati isi doanya. Dan di dalam mengikhlaskan doa untuk si mayit, banyak sekali keutamaan bagi orang yang mendoakan. Salah satu di antaranya adalah dia pun memperoleh isi doa yang dia tujukan bagi si mayit. Dari mana kita memperoleh isi doa kita sendiri? Dari doa para malaikat yang mengaminkan doa kita. Kita pernah membahas bahwa siapa orang ya yang berdoa kebaikan bagi saudaranya bidhahril ghaib, tanpa sepengetahuan saudara yang kita doakan, orang yang kita doakan enggak tahu bahwa kita mendoakan, maka ada satu malaikat yang ditugaskan untuk itu mengaminkan, mengatakan amin walaka bimithlih, amin dan bagimu seperti isi doamu. Makanya 13 poin isi doa kita kepada si mayit itu juga tertuju kepada kita. Karena adanya malaikat yang mendoakan. Malaikat mengatakan amin dan bagimu juga seperti isi doamu kepada si mayit. Kenapa? Karena coba ketika kita mendoakan si mayit dalam sholat, si mayit tahu enggak bahwa dia didoakan oleh kita? Enggak tahu. Dan ini masuk ke dalam bidhahril ghaib, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Termasuk kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan orang tersebut. Makanya salah satu keutamanya isi doa kebaikan bagi si mayit akan tertuju juga kepada kita karena aminnya para malaikat. Malaikat menyatakan amin walaka bimithlih. Adapun di antara kriteria ikhlas dalam mendoakan si mayit adalah pertama, khassahu biddu'a, memberikan doa khusus bagi si mayit. Seperti yang diungkapkan dalam hadis tadi, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wa thalji wal. Itu bagi si mayit, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, dan seterusnya. Itu khusus bagi si mayit. Tapi walaupun khusus bagi si mayit, ada efek positif bagi orang yang mendoakannya, yaitu orang itu memperoleh isi doa dia bagi si mayit. Kedua, syiddatul ibtihal ilallah li'anna hadis sholah innama hiya istighfar wa syafa'ah lil mayyit. Yang kedua, bersungguh-sungguh di dalam merengek kepada Allah. Ibtihal itu bahasa Sunda nama ngarenghik gitu ya. Orang juga gitu, kalau seorang anak minta ke ibunya, ke bapaknya, "Mak, Pak, minta uang untuk beli rujak tuh." Lalu dijawab, "Enggak ada." Padahal ada, bohong tuh si bapak, si ibu. Enggak boleh begitu ya, jangan bilang enggak ada. Sebab pasti si anak enggak percaya. Apa yang dilakukan si anak supaya dikabulkan? Ngarenghiknya, mau terus saja. Itu pantat ibunya ditutur-tutur ke mamana ogeta. Ke dapur, ya, diikutin terus. "Mama, itu es krimnya, tukang rujaknya keburu berangkat terus." "Enggak ada." "Wah, mama," terus saja. Ke kamar diikutin. Lama-lama si ibunya gimana? "Iya, itu tah. Sing bentet kayaknya." Orang marah, tapi kalau Allah diminta dengan cara seperti itu seneng. Dan itulah salah satu kandungan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah apabila diminta dia memberi, suka dan memberi. Dan apabila Rahim itu apabila tidak diminta dia marah. Salah satu kandungan makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makna Ar-Rahman adalah apabila dia diminta, dia senang dan memberi. Dan Ar-Rahim maknanya bila tidak diminta, dia marah. Itu Allah. Jadi semakin kita sering meminta kepada Allah, dengan permintaan yang ngeyel, mengulang-ulang permintaan, ilhah namanya, ngarenghik, merengek, maka Allah lebih senang. Dan lebih memungkinkan untuk dikabul doanya daripada hanya sekali. Apalagi seperti yang enggak butuh. "Ya Allah, kalau engkau berkenan, kabulkanlah permintaan saya. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak akan dikabul yang kayak begitu mah ya." Ke orang juga. Jangankan Allah, tuh orang juga. Begitu kalau kamu mau memberi, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Saya enggak akan mati kok enggak diberi juga. Kan gitu ya. Ya udah kalau begitu enggak diberi sana. Kan begitu akhirnya. Itu ke orang. Apalagi kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi bersungguh-sungguh merengek kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Salat ini isinya istighfar dan syafaat bagi si mayit. Dan Allah hanya akan menerima doa orang yang salah satu usahanya adalah dengan ngeyel, ngotot, mengulang-ulang permintaan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang ketiga, hadis ketiga. Satu hadis lagi ya. Keempat, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mensolatkan jenazah. Salah satu doa yang beliau baca adalah Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabadta ruhaha wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha ji'naka syufa'a lahu faghfir lahu. Rawahu Abu Dawud. Kata Nabi SAW, "Ya Allah, engkaulah Rabb bagi jenazah ini. Engkaulah yang menciptakannya. Engkaulah yang memberi hidayah kepada dia terhadap kepada Islam. Engkau pula yang mencabut ruhnya. Engkau lebih tahu tentang isi daleman jiwanya ataupun lahiriahnya. Kami datang kepada engkau sebagai orang-orang yang memintakan syafaat untuknya, maka ampuni dia." Ini salah satu doa. Tapi doa ini, hadis ini dhaif. Walaupun dhaif, ada penguat sehingga menjadi hasan li ghairihi, Juga diriwayat Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad, dan Imam Al-Baihaqi. Dan Syekh Salim menyatakan, fal isnadu hasanun li ghairihi. Sanad hadis ini hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi itu hadis dhaif, tapi terangkat derajatnya menjadi hasan karena tunjangan atau dukungan hadis yang lainnya, yang isinya semakna walaupun lafaz dan riwayat yang berbeda. Sehingga hadis ini boleh dipakai. Ada setidaknya dua faedah yang diterangkan oleh Syekh Salim. Pertama, al-ibtihalu ilallah ayaghfiru liman mata muwahhidan wa tajawazu anzalatihi. Anzalatihi. Pertama, hadis ini menerangkan permintaan kepada Allah agar Allah mengampuni orang yang mati sebagai ahli tauhid dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Kedua, syahadatul ibad takunu ala dhahir wa huwa yakilluna sarairal khalqi ila rabbihimul ladzi ya'lamu sirra wa akhfa. Hadis ini pun menjelaskan bahwa persaksian manusia hanya sebatas zahir. Sebatas apa yang nampak. Kemudian manusia menyerahkan urusan batin dari si hamba. Jadi yang nampak dalam pandangan kita, orang ini selama hidupnya baik. Tidak kafir, tidak musyrik, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, dan kita menghukumi orang berdasarkan apa yang zahir. Fahkum bidawahirikum walatahkum bisarairikum. Tetapkan hukum atau hukumi seseorang berdasarkan aspek zahir, jangan berdasarkan aspek batin. Aspek batin ini serahkan kepada Allah SWT. Dan Allah lah yang mengetahui baik yang zahir ataupun yang batin. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati manusia. Isi hati orang Allah tahu. Manusia tidak tahu. Allah pula yang mengetahui siapa yang mukmin sejati, siapa yang munafik. Kalau manusia tidak tahu. Walaupun umpamanya orang ini munafik, tapi aspek kemunafikannya, aspek batinnya, lahiriahnya seperti Islam, maka dia diperlakukan seperti seorang muslim. Kalau salam, ya kalau ketemu ya salam. Kalau dia jadi imam, kita sah bermakmum di belakangnya. Adapun ternyata dia Islamnya pura-pura, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kecuali kalau ada data valid yang terdengar langsung bahwa dia pura-pura Islamnya. Umpamanya dia ngomong di telepon kepada kawannya yang kafir. Kamu kan tahu saya Islamnya itu cuma pura-pura. Jangan ngeyel begitu dong umpamanya. Terdengar sama kita, oh ternyata pura-pura dia. Saya sudah berkorban banyak, saya jadi imam sholat, saya belajar baca Quran, biar kepake sama mereka, hati saya mah tetap benci kepada mereka. Nah, ketahuan itu mah, itu secara zahir juga menunjukkan demikian. Jangan dikira para pendeta gak ada yang bisa baca Quran, ada loh. Tajwid makhrajnya juga benar, di Vatikan itu, orang itu, Quran tuh banyak di sana. Dan mereka bisa baca Al-Quran, banyak yang bisa baca Al-Quran. Tajwid makhrajnya juga bagus, benar. Tapi mereka mempelajari bukan untuk diimani. Untuk dicari celah-celah yang bisa mereka manfaatkan untuk menyesatkan umat Islam. Tentu saja menurut versi mereka yang didasarkan pada kekufuran dan sentimen keyakinan. Makanya siapapun orang yang menafsirkan Quran dengan hawa nafsunya, maka kebenaran Quran itu tidak akan mungkin terlihat oleh dia. Dia hanya melihat, oh ini enggak masuk akal. Oh, ini menunjukkan begini begini begini, ya semuanya buruk. Karena apa? Dia memandang dengan kacamata buruk. Berdasarkan hal itulah, maka kita menyerahkan aspek batinnya kepada Allah SWT. Kita hanya menghukumi orang berdasarkan aspek lahirnya semata-mata. Wallahu a'lam. Ya, cukup 4 hadis saja hari ini. Insyaallah hadis-hadis berikutnya akan kita teruskan pada hari Ahad yang akan datang. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Alhamdulillah. Pak Mulyono, silakan Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama menyampaikan pada Pak Ustadz apa yang disampaikan dulu untuk menanyakan pada Ustadz yang telah pengajian dengan saya. Masalah adzan qomat di makam. Dia mengatakan sah. Itu ada hadisnya. Kalau yang tidak melaksanakan adzan qomat itu tidak mengikuti Imam Syafi'i. Sama Ustadz saya suruh nanyakan lagi. Setelah sudah saya tanyakan sampai ke rumahnya juga, dia jawabannya, dia sudah menanyakan ke gurunya juga tapi belum ketemu. Nah, terus dengan alasan pada waktu sahabat Rasul mengantarkan jenazah ke makam pada waktunya asar di Baqi, nah itu pas adzan asar, ya yang untuk pedoman, berarti untuk pedoman pas adzan asar itu dilakukan sampai sekarang alasan dia, tapi hadisnya dia sampai sekarang saya belum ketemu, masih mau saya cari gitu. Belum ketemu tapi sudah diamalkan. Iya, diamalkan. Ya alasannya itu tadi. Iya. Ya, yang kedua saya bertanya, ini yang penyampaian ya Pak ya. Yang kedua ini pertanyaan saya. Karena pada waktu hari Jumat yang dua Jumat yang lalu saya dengarkan ceramah juga, masalah ceramah. Orang ceramah itu, ustadz itu akan mendapatkan hidayah, pahala yang mengucur, diampuni dosanya. Apa semua ustadz itu akan mendapatkan gitu? Karena ada salah seorang ustadz, kalau enggak dibayar sekian, tidak jalan, tidak mau, harus 10 juta atau 11 juta. Itu kenyataan ada. Kawan saya mau mengundang, kalau enggak 11 juta itu tidak mau ke Bandung. Nah, apakah hal-hal seperti itu ustadz itu akan mendapatkan pahala ampunan dari Allah atau mendapatkan hidayah? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono dari Kopo. Margahayu. Pertama tentang mengadzankan mayit di kuburan. Katanya mereka belum temu hadisnya. Belum ketemu hadisnya tapi kok sudah diamalkan. Kalau enggak ketemu-ketemu gimana? Dan enggak akan mungkin ketemu. Enggak ada. Kedua hadis yang tadi pas umpamanya menguburkan pas adzan asar itu tuh. Itu kelihatan orang ngarang-ngarang hadis. Bikin-bikin hadis palsu. Karena apa? Mustahil pas saatnya adzan asar menguburkan jenazah. Siapa yang adzannya? Yang adzannya umpamanya Bilal. Apa mungkin enggak Bilal umpamanya tidak mengikuti Nabi ke kuburan? Pasti mereka semua mengikuti untuk memperoleh pahala dua qirat, bukan dua qirat. Yang satu qiratnya sama dengan gunung besar. Coba tanya hadis itu bahwa pas menguburkan ya, pas adzan asar ya, itu hadisnya riwayat siapa dalam kitab apa? Salah satu yang menjadi pedoman pokok dalam bidang hadis adalah adanya sanad. Al-isnadu minad-din. Falaulal isnad laqala man sya'a masya'a. Ya. Isnad itu bagian dari agama ini. Kalau tidak ada isnad, maka orang bisa ngomong semau-maunya. Kayak tadi. Oh, ada hadisnya ini. Nah, coba tanya sanadnya. Hadis itu riwayat siapa dalam kitab apa? Sebab kalau tidak ditanya begitu, orang nanti bisa ngarang-ngorong sendiri untuk membela keyakinannya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Coba hadis itu riwayat siapa dalam kitab apa? Atau cukup dalam riwayat siapa saja tapi dia tidak tahu umpah kitabnya, nanti kita bisa cari asal ada periwayatnya. Gitu ya, apalagi kalau lengkap. Oh, itu dalam kitab anu, juz sekian, halaman sekian, kalangan ulama itu lebih lengkap lagi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, hati-hati menisbatkan sebuah amalan yang keliru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu seorang imam ahlus sunnah, yang seluruh tindak tanduknya, pendapatnya didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau ada umpo ini pendapat Imam Syafi'i, itu jangan sembarangan. Dari mana tahu bahwa Imam Syafi'i berpendapat begitu? Dari mana tahu Imam Syafi'i menyatakan bahwa di kuburan itu diadzankan dan dikomatkan? Kitabnya mana? Apakah dalam kitab Al-Um, kitab induk Imam Syafi'i, apakah dalam kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i, atau dalam kitab-kitabnya yang mana gitu ya? Jangan sampai ada kitab Imam Syafi'i. Mana kitab? Nanti saya tanya dulu ke gurunya. Belum tahu ternyata dia. Bukannya ditunjukkan, membuka kitab Imam Syafi'i. Atau mungkin dia gak bisa bukanya. Bukannya gampang. Bacanya mungkin gak bisa. Harus nanya gurunya. Kalau gurunya sudah meninggal gimana? Kepada siapa lagi kita harus bertanya? Ya. Jadi itu sebuah tindakan yang berlindung di balik keagungan Imam Syafi'i untuk mempertahankan sebuah kekeliruan. Orang kan nggak akan berani menyalahkan Imam Syafi'i yang salah, nggak akan. Siapa dia dibanding Imam Syafi'i kan? Tapi jangan gegabah. Mengaku-ngaku itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Jangan gegabah. Imam Syafi'i begitu tuh di dalam kitab apa? Coba tunjukkan ya. Dalam kitab Al-Um coba bongkar. Itu kitab induk. Umumnya menyangkut masalah fiqih. Coba ditunjukkan. Gak ada itu. Itu yang pertama. Kedua, seorang penceramah akan memperoleh pahala yang terus mengalir. Karena nanti kebaikannya diamalkan oleh murid-muridnya ya. Bagaimana kalau umpamanya si ustadz itu matre, tidak ikhlas karena Allah. Sok ngundang saya ceramah, tapi minimal 10 juta loh. Siapkan hotel bintang 7. Transportasi ber-AC. Harus mobil Eropa dong. PP gitu ya. Kalau gak gitu, cari aja yang lain. Kalau ustadz kayak begitu, hancur ini agama. Itu tidak ikhlas. Bukan karena Allah, tapi karena apa? Karena uang. Dan itu jangankan dakwah. Sholat aja kalau tidak ikhlas mah wail. Fawailu lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Semua ibadah yang niatnya tidak ikhlas karena Allah bukan hanya ditolak itu pahala kebaikan dari ibadahnya, tapi juga diazab. Pernah enggak, mungkin Pak Mulyono juga pernah dengar, yang hadir di sini pernah dengar, pendengar radio juga sering mendengar. Karena saya juga sering mengemukakan tentang 3 orang manusia yang karena mereka bertigalah api neraka pertama kali dinyalakan. 1 orang yang mati syahid. 2 orang yang berilmu, beramal, mendakwakan ilmunya dan membaca Al-Quran. Dan yang 3 orang yang hartawan dan dermawan. Ya, 3-3 masuk neraka. Karena apa? Karena niat. Niatnya ingin dipuji, niatnya untuk duniawi, baik ingin dipuji, untuk uang, untuk segala macam. Yang sifatnya duniawi bukan karena Allah, akibatnya Allah memasukkan 3-3 ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Jadi bukannya pahala, tapi malah dosa. Jadi yang pertama, Syarat agak bahwa si ustad itu memperoleh pahala yang mengalir terus dari amalan murid-muridnya, dia ikhlas karena Allah, bukan karena duniawi. Yang kedua, isi dari yang disampaikannya itu benar sesuai Quran Sunnah. Tapi kalau isi yang disampaikannya berupa kebinahan, berupa kekeliruan, kesalahan, maka kalimat pada hadis yang itu juga kalimat berikutnya yang kena kepada dia, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kesalahan dalam Islam? Maksud jalan kesalahan dalam Islam itu menjelaskan Islam secara salah. Menjelaskan Islam bukan bersumber dari Quran dan Sunnah, tapi bersumber dari pikirannya sendiri, hawa nafsunya sendiri, bersumber dari filsafat, bersumber dari tradisi, dari kebiasaan, lalu diaku-aku ini Islam. Itu mengajarkan kesalahan dalam Islam, maka dia akan memikul dosa, ditambah dosa orang-orang yang mengikuti kesalahan itu. Jadi syaratnya itu dua, ikhlas dan benar. Ikhlas tapi tidak benar, dosa yang ngalir, ya. Sebaliknya, benar tapi matre tadi, maka juga diazab dan bukan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan penyakit hati seperti iri dan hasad yang datang secara tiba-tiba? Apakah ada amalan khusus? Kalau saya malah menganjurkan dibahas tentang bahaya hasad dan terapi pengobatannya. Karena ini panjang nih. Jadi ini harusnya judul sebuah daurah. Bahaya hasad dan terapi pengobatannya. Gak bisa diterangkan hanya dalam 5-10 menit ya. Bagaimana cara mengistiqomahkan niat dalam menuntut ilmu? Itu daurah 4 kali tuh. Kiat menggapai istiqomah. Yang pernah kita bahas ya. Kadang ada niat seperti supaya mendapatkan pendamping yang baik. Apakah ini juga boleh? Nah, ini curhat ahwat. Tulisan-tulisan ahwat. Jadi niat ngaji siapa tahu dapat jodoh di pengajian. Syukur-syukur dapat jodohnya kepada orang yang berilmunya. Seperti itu. Kalau niatnya itu dijamin kecewa. Nanti umpamanya sudah 3 tahun, 4 tahun kok jomblo terus. Akhirnya apa? Ganti lingkungan, ada ganti target pencarian. Jangan di masjid, susah di masjid. Pakai hijab, ketemu juga enggak dengan Iwan teh gitu ya. Akhirnya kemana? Akhirnya ke yang lain. Bisa begitu nanti, kalau itu yang menjadi niat. Jadi jangan diniatkan untuk itu. Ya, niatkan ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberikan pasangan yang sepadan dengan keikhlasan kita, kesolehan kita, dan ikhtiar yang kita lakukan dalam hal itu. Jangan ragukan tentang jodoh akhwat. Insya Allah, Allah akan memberikan sesuai dengan kualitas kita. Kalau kita ingin peroleh jodoh yang berkualitas, tingkatkan kualitas kita. Kalau kita umpamanya mencari jodoh dengan cara memajang foto di FB agar kelihatan kecantikannya, memajang umpamanya segala hal yang sifatnya duniawi, maka yang akan nyangkut adalah ikhwan yang kualitasnya serendah iklan yang dilakukan oleh si akhwat itu. Seperti itu nanti ya. Bolehkah menyolati jenazah orang gila di masjid? Berlaku pula untuk orang yang kita kenal dalam hidupnya tidak pernah sholat. Ya orang gila, ya dia disolatkan juga. Di masjid boleh-boleh, seperti yang sudah kita terangkan. Mau di masjid dan seabdol-abdol mencolatkan jenazah adalah di tempat khusus di luar masjid. Tapi kalau di masjid boleh-boleh, seperti yang riwayatnya sudah kita terangkan. Bagaimana kalau seumur hidupnya orang itu tidak pernah sholat? Minimal kita gak pernah melihat dia sholat. Mungkin dia sholat tapi kita gak tahu gitu ya. Kalau dia meninggalkan sholatnya masih tetap meyakini kewajiban sholatnya, maka sholatkan dia. Kecuali kalau pernah terucap, kenapa kamu gak pernah sholat? Ngapain sholat? Wajib juga enggak. Gak akan ke neraka kok gak sholat juga. Nah, kalau dia mengingkari kewajibannya, kafir dia. Maka gak boleh disolatkan. Walaupun dia sholat. Pas nyalek gitu, sholat. Kok ngedadak sholat biasanya enggak? Lah sebenarnya gak wajib sholat teh. Tapi kalau saya gak ikut sholat, gak akan dicoblos. Makanya saya sholat. Walaupun dia sholat, dia kafir. Keluar dari Islam. Karena apa? Karena mengingkari kewajiban sholatnya. Jadi kalau orang tidak sholat karena hawa nafsu, sambil masih mengakui bahwa sholat itu wajib dan dia merasa berdosa dengan tidak sholatnya, maka dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, maka dia tetap wajib disolatkan menurut jumhur ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang menyatakan mau ingkar kepada kewajibannya, mau tidak tetap dia kafir, gak boleh disolatkan. Ada yang tegas seperti itu. Di antaranya adalah Syaikh Utsaimin rahimahullah berpendapat seperti itu, tapi jumhur ulama menyatakan kalau orang itu masih meyakini kewajiban sholatnya, maka dia fasik. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Sebagai muslim, dia tetap memperoleh hak untuk disolatkan ketika matinya. Ya, silakan Farid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Siapa di mana? Padadan di Holis, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ini puasa tentang doa ayat waktu sholat sunnahnya. Itu saya pernah lihat di buku, pernah baca. Itu bacaannya Allah mengkiwara di ayat Allah mengkiwara wa'adha waktu anda. Terus ada lagi Allah mengkiwaku wa'adhu wa'adhu. Kita yang Allah mengutuk makna warahmatullah apa-apa unang. Itu bagaimana Ustaz pada hadisan itu? Iya. Ya, itu aja Ustaz. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dadan di Khalis Barakallahu Fik. Dhamir itu kata ganti orang. Personal pronomen. Bahasa Inggrisnya apa? Personal pronouns. Oh itu tadi bahasa Jerman. Personal pronomen. Kata ganti orang. Apa hu, apa huma, apa hum, apa ha. Itu tergantung jenazahnya. Kalau jenazahnya seorang laki-laki hu, Allahumma gfir lahu. Kalau jenazahnya seorang wanita, boleh diganti dengan ha, Allahumma gfir laha, warhamha, wa'fu anha. Kalau jenazah yang disolatkannya sekaligus dua orang, huma, Allahumma gfir lahuma, warhamhuma, dan seterusnya. Kalau banyakan, hum, Allahumma gfir lahum, warhamhum. Makanya di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, setelah beres solat fardu, selalu diumumkan solat jenazah dan diumumkan as-solatu alal amwat. Kalau amwat berarti banyak yang matinya. Ada beberapa jenazah, 3 orang atau lebih. Disebut amwat. Tapi kalau umpamanya hanya seorang, as-salatu alal mayyit. Disebut, terdengar. Apa? Agar si jamaah nanti menyesuaikan doanya. Domir apa? Yang disebut di dalam sholatnya apa? Harus hu, atau harus ha, atau huma, atau hum. Kalau umpamanya kadang terdengar as-salatu alal maitain. Oh berarti 2 nih jenazahnya. Atau umpamanya as-salatu alal atfal. Oh berarti itu anak-anak yang matinya. Jadi hum itu untuk 3 orang atau lebih. Huma untuk 2, jenazahnya 2. Kalau ha, kalau jenazahnya wanita. Kalau hu, jenazahnya laki-laki. Itulah perbedaannya. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau mendoakan orang lain dengan niat agar dirinya kembali didoakan oleh malaikat, apa hukumnya? Boleh, enggak apa-apa. Tidaklah semata-mata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan hal itu kecuali agar orang termotivasi. Oh, ternyata kita kalau mendoakan orang lain itu didoakan oleh malaikat. Kalau gitu yuk doakan orang lain agar kita didoakan oleh malaikat. Boleh, tidak apa-apa. Saya pernah dengar kalau orang yang berdosa doanya tidak dikabul. Lalu siapa doanya yang akan dikabul? Kata siapa orang yang berdosa tidak akan dikabul? Kalau begitu tidak akan ada orang yang dikabulkan doanya. Karena semua orang pasti punya, tidak ada orang yang maksum. Sesoleh apapun, pasti ada dosa. Jadi tidak benar kalau umpamanya kita banyak dosa, doanya tidak dikabul oleh Allah, enggak benar. Cuma ada keterangan beberapa doa yang tidak dikabul ya. Umpamanya orang yang mengkonsumsi yang haram, tidak dikabul. Memakai pakaian yang juga haram, tidak dikabul. Atau umpamanya orang yang isti'jal, da'autullaha, da'autullaha, da'autu walam yastajibli. Saya sering doa-doa tapi enggak pernah dikabulkan. Nah, benar enggak akan dikabul. Nah, itu adalah beberapa larangan dalam berdoa yang menyebabkan doa kita tidak dikabul kalau larangan itu dilanggar. Itu ada. Tapi enggak ada umpamanya doa yang tidak akan dikabulkan adalah doa orang yang berdosa. Kalau begitu enggak ada orang yang dikabulkan doanya karena semua orang pasti punya dosa. Bahkan orang musyrik sekalipun doanya dikabul oleh Allah dalam beberapa keadaan. Keadaan pertama kalau dia mazlum. Mazlum itu apa? Dizalimi. Kata Nabi SAW, ittaqu da'watal mazlum. Fa innahu laisa bainahu bainallahi hijabun wa in kana kafira. Dalam riwayat lain, wa in kana fajira. Kamu harus takut kepada doa orang yang didolimi. Karena tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah SWT. Walaupun dia orang kafir. Itu pertama. Kedua, ketika orang itu mengalami musibah. Walaupun musyrik, dikabul. Allah berfirman dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya, فَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالذُّلَلِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُدِينَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ. Kata Allah, ketika mereka itu diombang-ambingkan oleh gelombang di lautan. Orang musyrikin. Maka mereka berdoa secara ikhlas kepada Allah. Dan ketika Allah mengabulkan doanya, Allah menyelamatkan dia ke daratan. Dalam riwayat, dalam ayat lain dikatakan, إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Mereka musyrik lagi. Di darat mereka musyrik, ke laut, berlayar, diombang-ambingkan oleh gelombang. Berdoanya bukannya kepada patung yang mereka sembah, tapi kepada Allah secara ikhlas. Dikabul oleh Allah, diselamatkan, dikembalikan ke darat. Musyrik lagi. Kurang gimana nyebelin tuh orang. Itu aja dikabul. Apalagi kalau dosanya di bawah itu. Jadi tidak benar kalau doa orang yang berdosa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kalau begitu maka tidak ada orang yang dosanya, doanya dikabulkan. Karena semua orang pasti punya dosa ya. Boleh enggak kita meminta agar Allah mewafatkan kita di kota Nabi? Enggak boleh, karena enggak ada keutamaan wafat di Madinah. Kecuali kalau umpamanya kita berdoa, kalau saya wafat saya ingin disolatkan oleh seluruh jamaah Masjidil Haram. Nah, itu beda lagi itu. Tapi kalau hanya matinya di kota Madinah tapi tidak disolatkan di Masjid Nabawi, tidak disolatkan oleh jutaan orang, enggak ada keutamaan mati di sana. Jika kita ingin mendoakan saudara kita yang kita kenal, cukupkah dengan mendoakan kebaikan untuk orang-orang mukmin secara umum? Ya, kalau mau boleh sebut namanya. Umpamanya, ya Allah tolong si fulan, dia dalam kesulitan, lepaskan dia dari kesulitannya, mudahkan semua urusannya, lancarkan semua rezekinya. Disebut namanya si fulan, boleh seperti itu. Farid, ada lagi dari sono? Dari SNS, Mister. Ya, sok. Oh, dari telepon, kita angkat dulu. Ya, Assalamualaikum. Baik, kita berkatakan dari SMS. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini sama Bapak di Batu. Ustaz, saya mau tanya. Saya mau mengakikahkan anak, tapi suami agak melarang. Katanya sebelum keadaan cukup. Tapi saya ingin banget. Terus saya harus gimana? Apa harus mengikuti kata suami? Apa tetap sama rencana saya mengakikahkan anak begitu, Ustaz? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Bu Eva di Bandung, barakallahu fiik. Beritahu kalau mampu ya, kalau mampu, ketika saatnya akikah tiba kita mampu lakukan. Jangan terlalu memikirkan aspek duniawi. Sayang uangnya gitu ya. Berapa? Minimal 2 juta sekarang. Belum ribetnya, belum capeknya. Lebih baik yang 2 juta itu diberikan apa yang lebih manfaat. Maksudnya manfaat dunia tentu saja. Itu keliru. Karena apa? Walaupun memang semua ulama sepakat akikah itu hukumnya sunnah. Tapi berdampak besar bagi nasib para orang tuanya. Apa dampaknya? Dampaknya setelah diakekahi, seluruh kebaikan yang dilakukan si anak, pahalanya mengalir ke orang tuanya. Dan itulah yang dimaksud dengan kullu gulamin rohinatun biakikatihi. Semua bayi yang lahir masih tergadai dengan akekahnya. Apa makna tergadai? Para ulama, di antara Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, mengatakan, tergadai itu pahala-pahala kebaikan si anak belum akan mengalir ke orang tuanya sampai dia diakikahi. Nah kan sayang kan, anak itu kita didik, kita biayai untuk sekolah, untuk pesantren, untuk beribadah. Tapi pahalanya kok gak ngalir ke orang tuanya. Kan sayang, ini akhirat loh. Adapun korban 2 juta rupiah untuk zaman sekarang, maka kalau 2 juta itu menghasilkan keuntungan yang besar di akhirat, 2 juta itu sangat-sangat-sangat kecil. Terlebih nanti Allah Azza wa Jalla akan menggantikan seluruh pengeluaran yang dipakai untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla 700 kali lipat. Berdasarkan hal itu, maka beritahukan kepada suami. Ya. Kecuali kalau seseorang pas saat akikah tiba sama sekali enggak punya, maka tidak perlu harus meminjam kepada orang. Karena apa? Karena itu tidak wajib. Maka lepas keharusan untuk berakikah karena ketidakmampuan, sehingga hadis tadi tidak kena. Jadi kalau seseorang ketika pas harus akikah dia tidak punya, maka tidak kena dengan hadis tadi. Insya Allah tetap pahala kebaikan anak mengalir ke orang tua. Atau ketika akikah harus dilakukan, dia masih enggak tahu bagaimana hukum akikah, enggak tahu ada yang namanya hukum akikah, akhirnya tidak dilaksanakan. Ini ada uzur. Tapi orang yang tahu dan mampu tapi sengaja tidak karena matre tadi, karena sayang terhadap uang yang dikeluarkan, inilah yang kena dengan hadis tadi. Beritahukan aja demikian kepada suami. Wallahu a'lam. Terkait bahwa doa sampai ke mayit, bagaimana dengan hadis yang menyatakan bahwa setelah mati putus semua amalnya kecuali 3. Tidak bertolak belakang tentu saja. Karena 3 itu maksudnya ngalirnya pahala. Sedangkan doa bukan pahala dari doa yang mengalir ke mayit, bukan. Pahalanya tetap untuk orang yang berdoa. Tapi isi doa orang yang hidup itu, isi doanya untuk si mayit. Ya Allah ampuni dosa si mayit. Yang mengalir bukan pahala dari doa orang itu, tapi yang sampai kepada si mayit adalah dikabulkannya isi doa itu. Isi doa yang dikabulkan ternyata untuk kepentingan si mayit, maka itu sampai. Adapun kalau anak Adam mati putus semua amal, maksud semua amal itu putus semua pahala. Enggak akan ada lagi pahala yang mengalir kepada dirinya. Karena dia enggak bisa beramal kecuali 3. Yaitu doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Itu maksudnya mengalirnya pahala, bukan isi doa orang yang hidup. Jadi tidak bertentangan antara dua keterangan tadi, wallahu a'lam. Bolehkah kita mengamalkan kata-kata mutiara dalam bahasa Arab seperti di bawah ini? Undur maqala wala tandur mangqala. Kurang ila. Kalau undur tanpa ila artinya tunggu. Undur mangqala artinya tunggu orang yang ngomong. Wala tandur manqala. Undur maqala, tunggu apa yang dikatakannya. Wala tandur manqala, dan jangan kamu tunggu orang yang ngomong. Tapi kalau maksudnya lihat, pakai ila. Undur ila maqala, wala tandur ila manqala. Artinya lihat apa yang dikatakannya. Jangan melihat siapa yang berkata. Iya, pada prinsipnya perkataan ini benar. Cuma seringkali kalimatul haq wa urida bihil batil. Perkataannya benar tapi dimaksudkan untuk sebuah kebatilan. Betapa banyaknya ayat Al-Qur'an, hadis Nabi yang sahih, dan itu pasti benar, ayatnya benar, hadisnya benar, tapi istidlalnya yang keliru. Istidlal itu apa? Penerapan dalil tersebut yang keliru. Kalimatnya benar tapi dimaksudkan untuk sebuah keburukan. Banyak yang seperti itu, ya. Apa kalau ayat dan hadis saja yang pasti benar sering dimaksudkan untuk sebuah keburukan, maka apalagi yang di bawah itu. Seperti contoh ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, membenarkan atau menerima pengajaran dari setan. Kata setan itu, kalau kamu digodi setan, bacalah ayat kursi, gitu kan. Lapor Abu Hurairah ke Nabi, kata Nabi, sungguhnya dia ini pendusta, tapi dalam hal ini dia berkata benar. Tahu gak kamu siapa dia? Itu setan. Setan buka rahasia. Kalau kamu digoda setan, baca ayat kursi. Dari hadis ini sahih dan benar. Banyak orang mengatakan kebenaran itu walaupun dari iblis wajib diterima. Kan gitu ya? Dari hadis ini kemudian orang menyatakan ngaji itu kemanapun boleh. Ke orang kafir juga kalau dia ngomongnya benar, ambil aja, kan gitu ya. Akhirnya membolehkan ngaji kemana-mana walaupun kepada yang ngaco. Mau ke Syiah kayak, mau ke Jil kayak, mau ke LDI kayak. Yang benernya kita ambil walaupun dari setannya. Yang salahnya kita tolak. Nah, cuma pertanyaan. Karena kita tidak tahu alias bodoh, kita tidak tahu apa yang dia omongan itu benar atau batil. Itu karena kebodohan kita. Oh benar, dia ngomongnya ayat, dia ngomongnya hadis, bahasa Arabnya fasih, pasti benar. Padahal itu racun, padahal itu batil. Samalah dengan orang awam. Menilai makanan bukan dari segi kandungan, tapi dari segi apa? Rasa, bentuk, dan warna. Wah, ini warnanya ngejreng, kayaknya enak, pikabitaun gitu ya. Bentuknya juga menyenangkan. Dimakan, enak. Wah, ini makanan luar biasa. Datang ahli gizi, dites, ngandung boraks, ngandung formalin, ngandung pewarna tekstil, ngandung racun. Kata si tukang ahli gizi, jangan, ini berbahaya. Bahaya gimana? Ini enak kok. Warnanya juga ngejreng gitu, kayak pelangi. Murah lagi. Bahkan bisa gratis loh. Keke ini orang, ini ngandung formalin. Apa sih formalin teh? Ya tahu dia ya. Jadi orang awam menilai makanan bukan dari segi kandungan, tapi dari segi rasa gitu. Nah kalau sudah seperti itu, walaupun tahu berbahaya asal rasanya enak, Ah, enggak peduli. Penjelasan orang sehebat apapun enggak perlu. Seperti contoh umpamanya pemakaian pecin, ya. Pecin itu merek bukan? Bukan ya? Oh, bukan, pecin. Itu kan penyedap ya? Bahaya tidak? Bahaya, bisa kanker dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Bahaya. Ibu-ibu banyak yang mengetahui bahaya pecin. Apa reaksi mereka? Apakah berhenti? Banyak yang enggak. Wah, yang penting mah palem, enak. Kakek saya, nenek saya, ibu saya semua pakai pecin. Usianya panjang-panjang tuh. Ya. Enggak digubris itu omongan. Walaupun tahu ada pernah apa-apa penjelasan yang menyatakan ini berbahaya, bisa menimbulkan kanker. Tapi kakek saya, nenek saya puluhan tahun enggak kanker tuh. Akhirnya terus pakai pecin. Sambil umpamanya mendengar penjelasan cara memasak. Jangan pakai pecin itu berbahaya. Ah, masukkan aja. Kan begitu ya. Gitu orang kalau sudah kecanduan rasa walaupun tahu bahaya. Begitu juga orang yang sudah mengamalkan sebuah amalan walaupun tahu itu keliru. Gak ada dalilnya, gak ada hadisnya, gak ada contohnya. Tapi sudah nikmat begini. Sudah menyatu dengan jiwa. Gak mau mereka meninggalkannya. Mohon penjelasan. Ana pernah dengar ada rukun sholat yang bisa diganti dengan sujud sahwi jika lupa. Ada juga rukun-rukun yang jika lupa harus diulang sholatnya. Benarkah demikian? Lalu mana sajakah yang rukun? Kalau rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, kalau itu tertinggal. Yang boleh dan harus diganti oleh sujud sahwi kalau lupa hanyalah wajib sholat, bukan rukun sholat. Apa bedanya rukun dengan wajib? Kalau rukun, ya, kalau itu tidak dilaksanakan tidak sah sholat. Tapi kalau wajib sholat tidak dilaksanakan, maka sholatnya sah, tapi dia berdosa. Dan kalau yang wajib sholat ini lupa, maka boleh diganti dengan sujud sahwi. Berbeda dengan ketinggalan rukun. Umpamanya apa saja yang rukun? Pertama Fatihah, pertama takbiratul ihram itu rukun. Kalau umpamanya orang langsung aja umpamanya begitu mau sholat langsung sedekap, langsung iftitah, langsung Fatihah, tidak takbiratul ihram, maka tidak sah sholatnya. Harus diulang. Kedua Al-Fatihah, itu juga rukun sholat. Ketiga, gerakan rukunya. Keempat, gerakan iktidalnya. Kelima, gerakan sujudnya. Dan seterusnya. Itu rukun sholat. Kalau itu tertinggal, tidak sah sholat dan harus diulang. Adapun wajib sholat adalah gerakan sholat yang apabila ditinggalkan, maka dia berdosa walaupun tidak membatalkan sholatnya. Dia sah sholatnya tapi dia berdosa. Apa saja wajib sholat? Nah, wajib sholat adalah bacaan-bacaan pokok di gerakan-gerakan sholat. Seperti umpamanya bacaan ruku Subhana Rabbiyal Azim itu wajib sholat. Sami Allahu liman hamidah itu wajib sholat. Tapi Rabbana walakal hamdunya itu sunnah. Subhana Rabbiyal A'lanya itu adalah wajib. Sujudnya rukun, bacaannya wajib. Adapun tahiyat awal, maka baik gerakannya maupun bacaannya dua-duanya wajib dan bukan rukun sholat. Maka kalau umpamanya tertinggal tahiyat awal karena lupa lalu ingat sebelum salam, maka diganti dengan sujud sahwi. Makanya kadang-kadang. Ini saya pernah mengalami ketika di Masjid Nabawi. Imam itu sholat tanpa salah, gak ada kesalahan. Tapi tiba-tiba sebelum salam setelah tahiyat akhir sujud dua kali. Orang-orang kan bingung. Padahal gak ada kesalahan, ada yang teriak Subhanallah. Nah, saya ingat mungkin dia meninggalkan wajib sholat yang tidak kita ketahui. Mungkin dia tidak baca doa ruku ketika ruku. Atau salah, harusnya subhana rabbiyal azim. Dia karena mungkin melamun. Karena manusia namanya, walaupun imam masjid gitu ya. Imam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram gitu. Tetap manusia ada salahnya. Nabi SAW juga pernah salah dalam sholatnya. Tapi dari kesalahan itu lahir syariat sujud sahwi yang disyariatkan kemudian bagi kita semua. Apalagi selain Nabi, lupa adalah hal yang lumrah, yang wajar. Mungkin dia ketinggalan atau tidak membaca doa ruku atau doa sujud atau salah. Karena mungkin ada lamunan-lamunan. Lalu ingat, tadi salah doanya ruku, harusnya subhana rabbiyal azim, kok subhana rabbiyal a'la umpamanya. Maka kemudian dia menggantinya dengan sujud sahwi. Wallahu a'lam. Sampai kapan waktu untuk zikir pagi dan sore? Ya, selama masih disebut pagi dan selama masih disebut sore. Dia tidak bertanya kapan batasan pagi dan sore, makanya enggak saya jawab. Apakah sangat utama melakukan ibadah di hari Jumat seperti bersedekah di hari Jumat? Hari Jumat itu banyak keutamaan, diantaranya ada satu saat untuk berdoa dikabulkan, kemudian Sayyidul Ayyam, kemudian dianjurkan memperbanyak baca apa? Sholawat baik malam Jumatnya ataupun hari Jumatnya, disunahkan membaca surah Al-Kahfi dan seterusnya. Tapi wallahu alam, saya belum pernah mendengar bahwa sedekah di hari Jumat itu juga lebih utama. Tapi bukan berarti enggak boleh bid'ah loh sedekah di hari Jumat. Bukan, boleh, bagus-bagus saja. Apabila mendapat gaji tiap bulan, lalu kita keluarkan zakat 2,5%. Kemudian hasil tabungan gaji yang sudah disimpan, bila sudah 1 tahun, apakah tetap mengeluarkan 2,5%? Karena setiap pemasukan sudah mengeluarkan 2,5%. 2,5% setiap bulan bukan zakat. Zakat itu ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, sudah sampai nisab. Kedua, sudah sampai haul. Haul itu sudah berlaku 1 tahun. Jadi siapa yang belum sampai salah satu di antara keduanya, dia enggak wajib zakat. Umpamanya seseorang punya uang 1 tahun tersimpan. Tapi cuma 20 juta dan itu belum sampai pada nisab, maka tidak wajib zakat. Atau orang punya uang 1 miliar disimpan, maka sebelum 1 tahun dia belum wajib zakat, kecuali kalau sudah berlangsung 1 tahun. Makanya mengeluarkan zakat dari gaji 2,5% per bulan itu kekeliruan, itu bukan zakat namanya. Jadi gini, umpamanya penanya ini punya gaji 20 juta sebulan. Kemudian dibelanjakan 5 juta per bulan dan ditabung 15 juta per bulan. Maka itu enggak kena zakat. Tapi kalau umpamanya setelah 10 bulan berarti berapa tabungannya? 150 juta. Berarti sudah lebih dari nisab ya. Nisab itu anggaplah 85 gram emas. 1 gram emas berapa? 500 ribu kali 85. Berapa tuh? 40? 49? 42,5. Anggaplah 42,5. Nah, jadi kalau 15 juta sebulan berarti 3 bulan juga sudah nisabnya. Nah, mulai 3 bulan sudah sampai nisab tuh. Tapi belum haul, maka belum wajib. Nanti kalau sudah setahun masih 45, keluarkan zakatnya 2,5% dari hal itu. Jadi bukan setiap bulan. Tapi yang 2,5% setiap bulan itu infak sedekah saja, ya. Nanti setiap tahun dan diutamakan Ramadan, karena Ramadan itu apa? lebih utama, lebih dilipat gandakan. Tapi kalau umpama sudah sebelum Ramadan sudah sampai haul, ya cepat keluarkan juga. Jangan sampai saya mau menunggu Ramadan nanti orang kelaparan duluan dong. Maka keluarkan nanti Ramadan infak lagi, sedekah lagi. Empat lima. Nanti yang itu hitung lagi dari awal lagi. Hitung lagi dari awal lagi. Waktu mulai sholat duha kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Bila di Bandung jam 6 sudah masuk duha kah? Terbitnya jam berapa tuh di Bandung? Sekarang. Itu mungkin setiap bulan beda ya. Karena jadwal sholat juga bisa maju bisa mundur. Pokoknya hitung sendirilah. Syuruknya kapan gitu ya. 15 menit setelah itu baru sholat duha. Bagaimana caranya agar kita tidak berlebihan dalam melakukan sesuatu? Ya sederhanalah dalam melakukan sesuatu. Maka tidak akan berlebihan. Enteng ya. Zikir setelah sholat sunnah itu apa sama setelah sama dengan zikir setelah sholat sunnah? Setelah sholat sunnah tidak ada zikir. Setelah salam, salam sudah.